teringat peristiwa itu. Kau sakiti, hianati, caci maki diriku ini. Lelah hati ini, jika ku harus bertahan di sini. Ku berpura-pura anggap semua baik-baik saja. Lelah hati ini, jika ku harus bertahan di